Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa 17 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat suci dan juga kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan Kitabut Thaharah bab qadha'il hajah. Kitab bersuci bab buang, adab buang air. Adab buang air. Dan pada malam ini kita membaca hadis yang ke-103. Saya baca hadisnya di halaman 49 dalam buku terjemahan kita. Wa an Salmana radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baul aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. Dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Juga melarang kami istinja, bersuci dari buang air dengan tangan kanan, dan juga melarang kami istinja dengan batu kurang dari 3 butir, dan beristinja dengan tahi binatang atau tulang. Riwayat oleh Imam Muslim. Bapak, ibu, saudara-saudari, seperti biasa, poin yang pertama yang ingin kita bahas yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Beliau mempunyai kunyah Abu Abdillah. Salman Al-Farisi kunyahnya adalah Abu Abdillah. dan beliau juga mempunyai gelar Salmanul Khair. Salman Al-Khair, Salman orang baik. Dan beliau ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti maula? Sudah saya pernah sebutkan, maula artinya adalah apa? Mantan budak atau orang yang masuk Islam disebabkan karena Rasulullah. Makanya disebut dengan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beliau berasal dari negeri Persia. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam mencari agama ini penuh dengan perjuangan. Bahkan sampai beliau dijadikan budak oleh sebagian orang-orang Arab. Kemudian beliau dibeli oleh kaum Yahudi dan akhirnya beragama dengan agama Yahudi pada waktu itu. Kemudian akhirnya beliau ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cerita Islamnya Salman Al-Farisi disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dengan panjang lebar, dan juga disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Yang jelas pelajaran menarik dari Salman Al-Farisi ini adalah bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu adalah benar-benar mahal harganya dan murni petunjuk dari Allah. Oleh karenanya, ketika Anda sebagai sekarang seorang muslim, bahkan dari bapak ibu yang muslim, kakek nenek yang muslim, tanpa Anda harus mencari, tanpa Anda harus berkelana sebagaimana Salman Al-Farisi, tanpa Anda harus mendaftar, kemudian bayar uang, tanpa perjuangan, Allah memberikan pilihan kepada kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudari, menjadi seorang muslim. Maka ini adalah benar-benar murni anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri. Dan sering saya ucapkan dalam kajian-kajian bahwa seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah dari mulai menjadi seorang muslim, kemudian selalu taat sholat lima waktu tepat pada waktunya bahkan di masjid, kemudian Ramadan, puasa Ramadan, kemudian apabila mampu menunaikan ibadah umrah atau haji, apabila mampu maka membayar zakat. Ketika seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah, dimudahkan untuk diluangkan waktu baca Quran, dimudahkan untuk menghafal doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka ini adalah nikmat, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka bersyukurlah. Di saat orang-orang susah untuk mendapatkan petunjuk, lihat Nabi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, bapak Nabi Ibrahim, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya belum mendapatkan petunjuk, padahal mereka di bawah hamba-hamba yang saleh yang dijamin oleh Allah. Maka ini menuntut kita untuk bersyukur ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, menuntut ilmu syar'i, datang dari rumah padahal mungkin baru tadi pulang kerja jam 5 sore, langsung cepat-cepat bersiap-siap agar bisa menuntut ilmu. Maka ini kemudahan benar-benar murni petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah atasnya, karena ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Sebagaimana lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau adalah orang yang mencari petunjuk dengan begitu sulitnya. Maka ketika dimudahkan, saya pernah berpikir, alhamdulillah kita tidak diberikan oleh Allah ujian untuk meninggalkan sholat. Bagaimana kepikiran itu tatkala kemarin pergi ke Masjid Unlam. Azan, sekitar mungkin 5 menit lagi azan. Ada orang dengan sekelompok mobil, mereka pergi ke sungai yang ada di depan masjid raya itu untuk mencoba mesin pemadam kebakaran. 5 menit lagi azan maghrib. Kenapa tidak sebelumnya? Ada sebagian orang kadang-kadang yang meninggalkan sholat itu sudah biasa. Sedangkan kita tidak pernah terfikir, alhamdulillah sampai detik ini, untuk meninggalkan sholat. Bukankah itu nikmat Allah terbesar? Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ini semuanya ini semuanya agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, cerita masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu banyak riwayatnya. Wallahu alam, di antara riwayat yang masyhur dan sahih adalah bahwasanya beliau dibeli oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam berdasarkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah. Kemudian yang perlu kita ketahui dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah juga bahwa beliau, perang pertama kali yang beliau ikuti itu perang Khandaq. Perang Khandaq. Dan beliaulah yang memberikan isyarat untuk dijadikan parit yang menghalangi musuh-musuh dari kumpulan orang kafir Quraisy dengan kaum Yahudi Nasrani, yang disebut juga perang Al-Ahzab, agar tidak bisa melewati parit tersebut. Dan ini adalah saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semenjak itu, setelah itu Salman Al-Farisi radhiyallahu an tidak pernah beliau ketinggalan berjuang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk hal yang perlu diperhatikan juga, Salman ditakdirkan oleh Allah termasuk sahabat yang mu'ammarin, orang yang panjang umurnya. Dan yang perlu diperhatikan juga, beliau kebiasaannya tidak pernah meminta-minta. Sangat-sangat anti untuk meminta. Bahkan para ulama, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa kana ya'kulu min 'amali yadihi. Beliau senantiasa makan dari hasil keringat beliau sendiri. Dan bersedekah dengan sisa-sisa dari hartanya. Nah, semestinya seorang muslim seperti ini. Ya, semestinya seorang muslim seperti ini. Sedikit tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kemudian ada hadis yang sangat terkenal yaitu hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani kemudian oleh Imam Hakim, bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dikatakan oleh kaum muhajirin, Salmanu minna, Salman itu dari kaum muhajirin. Kemudian kaum Ansar berkata, Salmanu minna, Salman itu adalah dari kami, kata kaum Ansar, akibat saran dari Salman dalam peperangan Khandaq yang berhasil. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salmanu minna ahlul bait. Salman dari kami, kata Rasulullah. Beliau adalah ahlul bait. Hadis ini lemah sekali. Ya, hadis ini yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah munafik di abad ini dari kaum muslim. Hadis ini adalah lemah sekali karena di dalamnya terdapat Katsir bin Abdullah Al-Muzani, dan beliau ini seorang perawi yang matruk. Matruk ini adalah yang ditinggalkan oleh para ulama mengambil hadis darinya karena dia dikira tukang dusta dalam meriwayatkan hadis. Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan, min arkanil kadzib, pondasi yang kuat tukang dusta ini Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Nah, ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan Salman meninggal di zamannya Utsman bin Affan di kota Madinah pada tahun 35 Hijriah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kemudian Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kemudian Al-Isti'ab. Ini sedikit tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Lihat buku terjemahannya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sudah kita bahas tadi, dia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat bahasa Arabnya, perhatikan. Di situ ada laqad nahana. Hah? Betul? Laqad nahana. Para ulama menjelaskan di dalam kata-kata laqad yang diterjemahkan di situ apa? Sungguh. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Telah atau melarang kami. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, para ulama menjelaskan kata ini laqad yang diterjemahkan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Terdapat faidah, yaitu ditekankan dari tiga sisi. Penekanan dari tiga sisi. Yang pertama yaitu sumpah yang tersembunyi. Yang kedua, huruf lam. Huruf lam yang menunjukkan penekanan. Yang ketiga, huruf qad juga yang menunjukkan kepada penekanan. Jadi makanya diterjemahkan di sini sungguh Rasulullah, pakai kata-kata sungguh. Karena pada ucapan ini laqad ya terdapat tiga penekanan, sumpah yang tersembunyi. Apa maksudnya sumpah tersembunyi? Sebenarnya di depan sini ada demi Allah. Nah, begitu. Sumpahnya tersembunyi. Itu maksud sumpah tersembunyi. Demi Allah, sungguh Rasulullah telah bla bla bla bla. Sumpah tersembunyi. Yang kedua, lam. Ini lam yang ini. Ya, lam ini. Lam ini maksudnya adalah lamut taukid dalam bahasa nahwu, yang artinya lam untuk menekankan. Kemudian qad, ini qad. Ini juga yang menunjukkan kepada penekanan. Makanya diterjemahkan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa terjemahannya juga ditambah di sini, kurang itu. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah. Nah, di situ tidak ada kan? Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Bisa ditambahi dengan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Apa faedahnya? Kenapa kita sampai begitu detail menjelaskannya? Berarti larangannya benar-benar terlarang. Yang akan disebutkan sekarang benar-benar terlarang, yaitu menghadap kiblat tatkala buang air besar, tatkala buang air kecil. Benar-benar terlarang. Nah, itu faedahnya melihat dari sisi bahasa. Karena bahasa Arab itu memang adalah sumber dari cara untuk memahami agama Islam. Karena sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Jadi, perhatikan, sungguh Rasulullah SAW tadi boleh ditambah, telah melarang kami untuk menghadap kiblat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa menghadap kiblat dilarang? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, "Dzalika takriman lil qiblah, li'anna al-qiblata mahallut takrim." Karena itu menunjukkan kepada pemuliaan terhadap kiblat, karena kiblat adalah tempat untuk dimuliakan. Kenapa demikian? Karena dia tempat arah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Ibadah apa itu? Sholat. Jadi catat di situ, untuk menghadap ke kiblat, kasih garis atau catatan kaki. Kenapa diharamkan buang hajat menghadap kiblat? Karena kiblat tempat yang dimuliakan, yaitu tempat arah untuk mengerjakan ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, yaitu ibadah sholat. Nah, begitu ya, ibadah sholat. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan timbul, kenapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengucapkan ini? Artinya, apa cerita di balik ucapan Salman? Paham? Ya, kan langsung sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita memakai penjelasan yang tadi, demi Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat. Kira-kira kenapa Salman sampai mengucapkan ini? Maka jawabannya terdapat jawaban dalam riwayat Bukhari, yaitu bahwasanya ada orang-orang, afwan, dari riwayat Muslim, Salman bercerita, qala lana al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata kepada kami, yaitu orang-orang Islam, inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khira'ah. Kata orang-orang musyrik menghina kaum muslim, aku melihat nabi kalian itu mengajari segala sesuatu. Masa sih? Bahkan mungkin sampai mengajari buang air besar. Nah, timbullah perkataan ini. Timbullah apa? Perkataan ini. Jadi perkataan ini timbul karena ada yang menghina, ada yang melecehkan. Siapa? Orang-orang musyrik. Mereka berkata, masa sih Nabi kalian itu mengajari segala sesuatu? Bahkan mungkin buang air besar juga diajari dalam rangka menghina. Maka dijawab dengan tegas oleh Salman, demi Allah, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bighaid. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat. Ya, ini paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang lain tadi kan, kata orang-orang musyrik kepada Salman, apakah Nabi kalian mengajari sesuatu? Jangan-jangan mengajari sesuatu sampai khira'ah. Apa itu khira'ah? Tulisannya begini. Tidak ada dalam buku kita, tapi saya tambahkan biar lebih jelas cerita hadisnya. Al-khira'atu. Ya, al-khira'ah. Artinya al-khira'ah adalah cara atau adab buang hajat. Ini dalam keadaan, dalam rangka untuk menghina kaum muslim. Masa sih ngajarin segala sesuatu? Bahkan mungkin kalau bahasa kita itu gampangnya, ente diajari segala sesuatu. Mungkin cara kencing juga diajari. Nah gitu. Paham ya? Ini gak ada dalam buku kita, tetapi adanya dalam penjelasan yang lain, dalam riwayat yang lain, riwayat muslim. Maka dijawab oleh Salman, ajal. Ada saya tulis di situ, ajal. Ajal itu sama artinya, tentu. Bahkan itu lebih kuat daripada na'am, iya. Kalau ajal, iya, tentu. Nabi kita mengajari segala sesuatu, sampai khira'ah. Sampai adab buang hajat. Nah ini dalam riwayat yang lain seperti itu. Cuma dalam buku terjemahan kita, Kitab Bulughul Maram, tidak ada yang seperti itu. Saya tambahkan untuk lebih bisa dipahami. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Salman membela Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya segala hal. Bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi segala hal. Tingkah laku, muamalah juga diajari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat. Tadi sudah kita berhenti pada sini. Ketika buang air besar atau buang air kecil, ini kiasan. Untuk buang air besar maksudnya apa? Berak. Buang air kecil maksudnya apa? Kencing. Pada pertemuan sebelumnya, boleh enggak kita menyebutkan berak? Hah? Boleh. Boleh enggak kita menyebutkan kencing? Boleh. Dalilnya ini, hadis ini. Bighaid. Ghaid itu adalah sesuatu yang keluar dari dubur. Baul, boleh menyebutkan baul, kencing. Jadi bukan yang menurunkan muru'ah, yang menurunkan harkat martabat kalau seseorang menyebutkan kata kencing. Tetapi untuk kita yang di sini, di Indonesia, di timur, ya, maka lebih sopan dengan menyebutkan kata-kata apa? Buang air besar atau buang air kecil. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis dalam hadis ini kemudian lanjutannya juga melarang kami istinja. Istinja artinya adalah menghilangkan kotoran. Nah, itu arti istinja. Izalatun najwi. menghilangkan kotoran. Izalatun najwi, menghilangkan kotoran. Kemudian ada faedah dari kata-kata istinja. Ya, perhatikan, para ulama sering memakai kata istinja itu menghilangkan kotoran dengan air. Nah, ingat itu. Ya. Istinja, kata istinja dalam bahasa Arab sering dipakai oleh para ulama dengan maksud adalah menghilangkan najis, menghilangkan kotoran dengan air. Tetapi nanti kita bahas di dalam hadis ini, istinja juga bisa bermakna menghilangkan kotoran dengan selain air, seperti batu atau benda-benda keras lainnya, seperti tisu atau yang lainnya. Ini juga disebut dengan apa? Istinja. Jadi istinja ada dua maknanya. Istinja yaitu menghilangkan kotoran. Dan para ulama sering biasa memakai istinja menghilangkan kotoran dengan air. Ini kebanyakan yang dipakai. Tapi kadang sebagian ulama juga memakai istinja menghilangkan kotoran dengan selain air. Selain air misalnya apa? Batu, tisu, kain boleh gak? Kain, sesuatu yang keras yang bisa menghilangkan kotoran tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silahkan azan dulu. Gak ada yang mau, saya nanti azan. Ayo. Pengumuman sebelum saya lanjutkan. Saya punya kawan dekat di masjid ini, namanya Novan Shah. Beliaunya orang baik, agamanya baik, akhlaknya baik. Siapa yang punya anak perempuan, maka boleh. Saya promosi ini. Ya. Karena bulan Mei ini kameramen kita akan menikah, insyaallah. Mungkin Juni akhi Novan Shah, kalau seandainya kita dapat calonnya. Saya beneran ini, saya berani jual muka saya untuk akhi Novan Shah. Karena saya tahu beliau orang baik, agamanya baik, akhlaknya baik, bakti orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Maka silahkan, mungkin ada yang ingin mendaftarkan diri, diterima pendaftaran mulai malam ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah bahas tentang juga melarang kami istinja. Istinja sudah saya jelaskan, bersuci dari buang air dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kenapa demikian? Karena kanan biasa digunakan untuk hal-hal yang dimuliakan. Kanan biasa digunakan untuk hal-hal yang dimuliakan. Makanya dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Tapi nanti apa hukumnya ini? Apakah larangan ini menunjukkan kepada keharaman, atau larangan ini menunjukkan kepada kemakruhan? Nanti kita bahas pada poin keempat. Ya. Kemudian juga melarang kami istinja dengan batu dari 3 butir. Kurang dari 3 butir. Ya. Maksud daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa kalau kita menghilangkan kotoran, baik itu buang air besar atau buang air kecil, maka tidak boleh kurang dari 3 butir. Nah, 3 butir di sini apa maksudnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Garis bawah itu, 3 butir maksudnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. 3 butir di sini maksudnya ada yang mengatakan bahwa 3 usapan. 3 usapan. Jadi satu batu, satu buah butir batu untuk diusap. Satu selesai buang. Satu batu lagi untuk diusap. Satu batu lagi untuk diusap. Jadi 3 usapan. Jadi maksud 3 buah butir ini adalah 3 usapan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa 3 buah butir di sini dipahami secara lahir memang harus 3. Meskipun 1 buah butir itu bisa beberapa kali usapan. Paham maksudnya? Misalkan ini tisu, ya, atau kain, anggap begini, ya, kain, satu tisu, satu kain ini, ya. Ini bisa beberapa kali usapan. 1, 2. Ya. Berarti 1 tisu berapa? 2 usapan. Kalau 3 tisu berarti berapa? 6 usapan. Nah, itulah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan 1 tisu untuk 1 usapan. Berarti 3 tisu, 3 usapan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan 3 tisu, 3 butir buah batu adalah apa? Butir batunya, meskipun mengusapnya lebih dari 1 kali. Paham maksudnya? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan, wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, dalam hadis ini disebutkan melarang kami istinja dengan batu kurang dari 3 butir, yaitu kurang dari 3 butir dengan 2 batu atau dengan 1 batu, dengan 2 batu atau dengan 1 batu, ya, itu maksudnya kurang dari 3 butir, 1 batu atau 2 batu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas pada hukum-hukum apakah ini semua kotoran dalam jenisnya. Maksudnya begini. Kalau ada kotoran, mohon maaf agak kotor, yaitu buang air besarnya apakah yang encer ataukah yang keras? Kalau yang encer berarti boleh kurang dari lebih dari 3. Kalau yang keras maka boleh 1 atau 2. Nah, nanti kita akan bahas ini. Oh, Ustaz jorok ah. Ya, ini hukum Islam gimana? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beristinja dengan kotoran binatang. Kok bisa beristinja dengan kotoran binatang? Kita sekarang berbicara dengan bahasa yang dipakai di tengah orang Arab. Kotoran binatang seperti kotoran onta, kalau dikena terik matahari, maka dia akan seperti batu keras. Ya. Atau beristinja dengan tulang. Tulang ini juga dilarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena sebabnya nanti kita akan bahas. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim, berarti hadisnya sahih. Karena selalu kita kalau membaca kitab Bulughul Maram melalui beberapa poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat sekarang. Ini yang sering ditunggu-tunggu dalam kitab Bulughul Maram. pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sempurnanya ajaran Islam, bahwa semua yang diperlukan oleh manusia telah diajarkan dalam agama Islam. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab masuk rumah, keluar rumah, adab berpakaian, adab buang air besar, semua yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan dalam syariat Islam. Dan ini termasuk salah satu kemuliaan dari ajaran Islam. Tidak seperti ajaran-ajaran lainnya, bahwa Islam mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan hal ini diantaranya surat An-Nahl ayat 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran untuk kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari hukum-hukum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu sempurna. Juga dalam surat An-Nahl juga ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan Islam dalam syariat-syariatnya. Lalu kalau seandainya ada orang bertanya, Ustaz, kalau Islam sempurna emang kenapa? Maka jawabannya, kalau Islam sempurna, maka jangan mencari ajaran selain ajaran Islam. Karena semuanya sudah ada dalam Islam. Nah, itu faedahnya. Ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hadis ini menunjukkan tentang haramnya menghadap kiblat tatkala buang air besar atau kecil, dan larangan ini menunjukkan kepada keharaman, karena al-aslu fin nahyi lit-tahrim, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Jadi larangan ini adalah hukumnya apa? Haram. Larangan ini hukumnya haram. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, boleh menghadap matahari atau bulan tatkala buang air besar atau buang air kecil. Untuk penduduk kota Madinah, boleh menghadap apa? Matahari atau bulan tatkala buang hajat kecil atau besar untuk penduduk kota Madinah. Ceritanya bagaimana? Begini, kalau kita di Indonesia, kalau pas menghadap kiblat itu menghadap apa? Barat. Batatri matahari terbenam, timbul bulan. Betul? Timbul bulan. Kalau kita menghadap ke timur, membelakangi kiblat, berarti matahari terbit dari timur. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita di kota Madinah, ini Masjid Nabawi. anggap ini kiblat. Arah ini adalah arah kiblat. Kemudian di arah kiblat untuk Masjid Nabawi arah selatan. Selatan apa utara? Yang jelas begini, nanti Bapak bisa tentukan selatan atau utara. Di sini timur, berarti di sini apa, Pak? Selatan, betul? Ya. Di sini barat. Di sini utara. Paham denahnya? Kiblatnya Masjid Nabawi menghadap selatan. Kalau kita di Madinah, kiblatnya itu menghadap ke selatan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melarang seseorang, yaitu dilarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Sampai situ, walakin syariqu au gharibu. Tetapi menghadap ke timurlah atau ke baratlah. Paham sekarang? Hadisnya paham? Artinya untuk kota Madinah, ya, biasanya tukang bangunan yang bangun rumah, maka WC-nya pasti menghadap timur atau ke barat. Nah, berarti di sini terdapat pelajaran yang barusan Bapak tulis. Boleh menghadap ke matahari atau ke bulan apabila ingin buang hajat. Ingin buang hajat. Tetapi khusus untuk kota apa? Madinah. Ustaz, memang apa faedahnya ini? Karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh menghadap ke matahari tatkala buang hajat. Dan pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, tetapi untuk kita di Indonesia, kiblatnya di mana, Pak? Barat. Di sini kiblat kita. Ya. Berarti untuk di Indonesia hadis ini belum bisa dipakai. Kenapa? Karena kalau kita memakai, akan tetapi ke timurlah dan ke baratlah, oh berarti kita menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, dan itu enggak boleh. Maka kalau kita di Indonesia, maka ke selatanlah dan ke utaralah. Dan biasanya tukang-tukang kuli bangunan rumah itu paling paham. Jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Bisa dipahami, Pak? Nah. Jadi faedahnya bagaimana Bapak tulis tadi, yaitu diperbolehkan menghadap ke matahari dan ke bulan atau ke timur dan ke barat tatkala buang hajat, khusus untuk penduduk kota Madinah. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yaitu larangan untuk beristinja dengan tangan kanan. Tapi hukum larangannya apa? Kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya, setiap larangan dalam bentuk adab maka menunjukkan kepada, ada yang masih ingat? Makruh, kemakruhan. Bukan larangan, keharaman. Apa bedanya haram dengan makruh, Pak? Hah? Kalau haram dikerjakan berdosa dan diancam siksa. Kalau makruh dikerjakan berdosa enggak? Enggak berdosa. Ya, tidak berdosa dan ditinggalkan berpahala. Ya. Nah, di sini saya sebutkan faedah yaitu larangan untuk beristinja dengan tangan kanan. Wallahu alam, larangannya pun haram, bukan makruh. Kenapa? Karena dalam satu hadis, dalam satu hadis, meskipun dia masuk ke dalam perkara adab, tapi karena dia disebutkan dalam satu hadis tentang larangan menghadap kiblat dan juga larangan beristinja dengan tangan kanan, maka hukum beristinja dengan tangan kanan pun hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Faedah yang selanjutnya, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Larangan untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa dilarang beristinja dari kurang 3 batu? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Hah? Kalau dengan 3 batu itu lingis. Bujurlah bahasa Banjaran, lingis. Lingis itu apa? Bersih, sebersih-bersihnya. Ya. Antum yang tidak paham bahasa Banjar, tulis lingis, bersih, sebersih-bersihnya. Kan di sini banyak orang-orang yang ngebukaan orang Banjar. Ya, jadi nanti saya enggak ngulang lagi gitu loh. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebabnya kenapa? Karena batu yang kurang dari 3 batu, seperti 2 atau 1, kebanyakan secara adat istiadat itu tidak membersihkan sebersih-bersihnya. Ya, tidak membersihkan sebersih-bersihnya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah, apakah harus pakai batu dalam beristinja? Apakah harus pakai batu dalam beristinja? Kita di kamar mandi cuma ada air. Apakah harus pakai batu? Berarti setiap hari kita bawa batu ke dalam kamar mandi. Kalau seandainya ingin kita buang air besar, maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak harus memakai batu. Boleh hanya dengan air saja. Boleh hanya dengan air saja. Baik. Pelajaran selanjutnya. Bolehkah memakai beristinja dengan selain batu dan air? Nah, ini dia. Bolehkah beristinja dengan selain batu dan air? Sebelum saya lanjutkan poin yang ini, maka Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwa harus dengan batu. Mau lihat. Makanya mungkin orang-orang pendahulu itu ada batu di kamar mandinya. Ya. Harus dengan batu plus air. Jadi enggak cukup apa? Air. Itu dia. Maka pelajaran yang terakhir apa? Bolehkah dengan selain batu dan air untuk beristinja? Maka jawabannya wallahu a'lam, boleh. Ya. Seperti dengan tisu, dengan kain, dengan daun, boleh. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya, yaitu kalau mohon maaf, duburnya bersih, apakah tetap harus dengan tiga batu? Artinya, mohon maaf, buang air besarnya sedikit aja. Kata orang Banjar, bebaya keluar. Sedikit aja, satu batu cukup habis. Apakah harus dengan tiga batu? Ini antum gimana nulisnya? Apakah harus dengan tiga batu meskipun, ya, meskipun apa, buang airnya sedikit? Maka jawabannya iya, harus. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristinja dengan batu, hendaknya dia memakai dengan jumlah bilangan yang ganjil. Dan ganjil yang paling maksimal adalah 3. Ya, ganjil paling maksimal adalah apa? 3. Kalau 1 masih kurang. Ini. Jadi Bapak, antum tulis tadi bahwasanya meskipun yang keluar itu sedikit, maka tetap harus dengan 3 batu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan larangan untuk beristinja dengan tulang dan kotoran. Kenapa dilarang dengan tulang? Para ulama mengatakan, kalau seandainya tulang tersebut dari hewan yang disembelih dengan secara syariat, maka dia adalah makanan jin. Ya, ini yang suka-suka tulang, jangan-jangan ada titisan jin pada tubuhnya. Ya, suka-suka makan tulang, ya, tulang ayam, tulang kambing, ya, itu makanan jin. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani da'il jin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pernah mendatangiku seorang pendakwah jin." Jadi ustaznya jin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fa dhahabtu ma'ah fa qara'tu 'alaihimul Qur'an." Lalu aku berjalan bersama jin tersebut dan menghampiri para jin dan membacakan kepada jin-jin tersebut Al-Qur'an. Kemudian fantalaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim wa sa'aluhu az-zat lakum kullu 'azmin dhukira ismullahi 'alayhi yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahman wa kullu ba'rati 'alfin ulfin lidawabikum. Maka kemudian kami pun pergi, kemudian diperlihatkan kepada kami bekas jin tadi dan bekas apinya. Jadi kan jin terbuat dari apa? Api. Jadi ada bekasnya itu apinya tersebut. Dan mereka bertanya tentang makanan. Artinya, wahai Rasulullah, makanan kami ini apa? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum kullu 'azmin. Bagi kalian adalah tulang yang dari hewan yang disembelih dengan nama Allah. Hewan yang disembelih dengan nama Allah yang ada di tangan-tangan kalian itu lebih utama dan lebih mengenyangkan bagi kalian dibandingkan daging. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Jangan kalian beristinja dengan tulang dan juga dengan kotoran. Sesungguhnya dia adalah makanan dari kawan-kawan kalian dari jin. Dan yang paling penting di sini adalah tulang yang disebutkan nama Allah atasnya ketika hewan tersebut disembelih. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita dilarang untuk beristinja dengan apa? Dengan tulang dan juga dengan kotoran. Kotoran karena dia kotoran. Kotoran karena dia kotoran, bukan makanan jin, bukan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara terakhir, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Beristinja dengan air saja atau harus dengan batu plus air? Mana yang lebih utama? Beristinja dengan air saja atau batu plus air? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama adalah batu plus air, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun boleh hanya dengan batu saja atau hanya dengan air saja. Nah, tulis itu. Ya, yang paling utama beristinja dengan batu plus air. Meskipun boleh hanya dengan batu saja atau dengan air saja. Karena kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah dengan batu saja, beliau juga pernah dengan air saja. Itu dia. Saya ulangi. Mana yang paling utama, beristinja dengan batu atau beristinja dengan dengan batu plus air, atau beristinja dengan batu saja atau dengan air saja? Maka jawabannya lebih utama adalah beristinja dengan batu plus air. Meskipun boleh hanya dengan batu saja atau air saja. Wallahu a'lam. Wah Ustaz, satu hadis kita begitu banyak hukum-hukumnya yang memang yang disebutkan oleh para ulama seperti itu, hadis-hadis yang membicarakan tentang hal ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa membahas sisa dari hadis tersebut, sisa dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, tafadhal. Silahkan Pak. Iya, tambahan dari beliau bahwasanya, dari Pak Ayahanda Haji Hamsan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di alam terbuka beliau sering memakai dengan batu karena keterbatasan air. Air biasa beliau pakai ketika di rumah karena adanya wujud air tersebut. Tambahan ini bisa juga dipakai karena memang kejadian-kejadian yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan batu itu selalu dalam keadaan safar di luar, ya, safar di luar rumahnya. Wallahu alam. Nah, Ustaz, pertanyaan. Silakan. Beristinja tadi kan ada dengan air, batu dan lain, terus yang lebih utama yaitu dengan batu dan air. Apakah ini urutan atau pilihan, Ustaz? Artinya yang mana yang lebih dahulukan? Dengan air dulu, dengan batu dulu, ataukah ini pilihan? Kita boleh milih air, boleh milih batu, boleh milih tisu atau lain-lain. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kalau misalnya dengan air, apakah juga disamakan dengan batu itu dengan 3 kali gayung, semprotan, tiga kali atau semprotan gayung, atau gimana? 3 kali. Yang terakhir, kalau misalnya di ruang tertutup, sama dengan tadi, kalau misalnya menghadap kiblat itu, apakah untuk di outdoor atau yang di dalam ruangan juga seperti itu? Iya. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang jeli. Yang pertama yaitu pilihan atau urutan. Maksudnya begini. Kalau orang beristinja, kita katakan tadi yang paling utama batu, kemudian air. Meskipun boleh hanya batu saja atau air saja. Nah, kata-kata meskipun ini, apakah itu atau lebih utama ini, apakah itu urutan atau pilihan? Maka jawabannya pilihan, sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu. Kalau seandainya kita ingin dengan batu dan ada keberadaan batu plus air, maka ini boleh kita pilih. Atau kalau kita ingin hanya batu saja atau hanya air saja, ini juga kita pilih yang seperti ini. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan air tiga kali. Kalau tadi batu dikatakan tidak boleh kurang dari tiga kali, maka jawabannya untuk air tidak boleh lebih dari tiga basuhan. Karena di sana ada hadis tadi Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa termasuk orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang beristinja terlalu berlebihan dalam memakai air. Maka tidak boleh lebih daripada tiga basuhan. Ya, tiga basuhan. Dalam artian tiga basuhan yang membersihkan. Kalau belum bersih, maka boleh lebih dari itu, tetapi dengan syarat tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kalau seandainya di ruang tertutup, apakah larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu juga berlaku? Maka jawabannya, ini sebenarnya permasalahan yang akan datang, tapi saya jawab saja. Untuk larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ruangan tertutup beliau membelakangi kiblat. Beliau pernah membelakangi kiblat. Tetapi ini terdapat penjelasan, yaitu hanya dalam ruangan tertutup. Berarti boleh kalau ruangan tertutup membelakangi kiblat. Nah, itu dulu tambahannya. Nanti untuk penjelasan lebih panjang pada kesempatan pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Melanjutkan dari pertanyaan Wahyu tadi tentang tiga basuhan air tadi, Ustaz. Ana melihat kebanyakan orang ada yang mengharuskan yang terakhir itu pakai sabun itu, Ustaz. Nah, apakah mohon maaf, kebiasaan setelah tiga kali basuhan tadi biasanya tangan itu masih bau, Ustaz. Nah, apakah yang permasalahan baunya ini menunjukkan masih ada najis atau gimana, Ustaz? Ya, ya, terima kasih. Ya, najis itu ada wujudnya. Apabila masih terlihat, maka wajib untuk dihilangkan. Maka saya ucapkan tadi, kalau seandainya tiga sudah mencukupi, itu yang paling bagus. Karena kalau kita lihat wudu pun begitu, kemudian mandi pun begitu, ya, tiga, tiga. Nah, tetapi jika masih tersisa najisnya, maka boleh lebih dari tiga, asalkan jangan terlalu berlebih-lebihan, apalagi dihinggapi rasa was-was. Nah, ini berbahaya. Taib, sudah kita paham itu. Lalu Ustaz, kalau masih bau, maka apakah dia masih berstatus najis atau tidak? Maka seperti yang saya bilang tadi, bahwa najis itu ada wujudnya. Kalau seandainya wujudnya, mohon maaf, misalkan warnanya hijau, misalkan, maka masih ada, harus dibasuh. Ya, ini buang air besarnya jin kalau hijau itu. Ya, ya. Nah, kalau ada masih harus dibasuh. Adapun bau, maka kadang-kadang ada bau yang dia menempel, ada yang tidak. Kalau seandainya sudah dibasuh dan mencukupi basuhan, ternyata masih bau, maka boleh dia memakai sabun. Tetapi statusnya sebenarnya sebelum disabun pun sudah suci. Sudah apa? Suci. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan sebelumnya, Ustaz. Yang ingin ana tanyakan terkait dengan masalah batu tadi, Ustaz. Apakah batu tadi bisa dikiaskan kepada tanah atau pasir? Barakallahu fiik. Ya. Apakah bisa dikiaskan ke tanah atau pasir? Semua zat di alam semesta ini yang bisa dijadikan untuk membersihkan bisa dikiaskan dengannya. Tapi biasanya kalau dengan pasir atau dengan batu, ya, maka dengan tanah, maka bukannya tambah bersih, tapi tambah menyebar kebersihannya, kekotorannya. Ya, makanya tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, tapi boleh dia, kalau seandainya Bapak bisa menjamin bahwa itu akan bersih, maka silahkan. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silahkan. Sebentar. Yang masalah batu ini kan susah kita untuk kumpul, Ustaz. Ya. Bolehkah dipakai berulang itu setelah bersih? Bolehkah dipakai berulang kali gitu? Setelah bersih kita simpan lagi. Ya. Enggak, kalau seandainya batunya dipakai berulang kali bagaimana? Maka jawabannya boleh saja asalkan batunya itu tersebut suci dalam artian dia tidak terkena kotoran. Karena kalau dia ada kotorannya kemudian kita gunakan untuk bersinja, maka ini tidak ghairu maqsudul hal, tidak merupakan tujuan yang ingin dituju. Karena tujuan yang ingin dituju adalah beristinja dengan sesuatu yang najis sehingga kotoran itu menjadi suci. Najis tersebut jadi bersih. Wallahu a'lam. Kecuali kalau seandainya batunya kita bersihkan nanti kan pakai pulang. Ya, wallahu a'lam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, ketika kita ingin beristinja dengan batu atau benda keras yang lain tadi, apakah ada aturan-aturan khususnya? Misalnya najisnya tidak menyebar kemana-mana misalnya, ataukah berlaku umum kalau misalnya, mohon maaf, misalnya kita kencing airnya itu sampai kemana-mana lah gitu kan, atau minta maaf di bagian kemaluan itu basah lah kesana kemari gitu kan, apakah juga tetap berlaku cara beristinja dengan batu dan gimana caranya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menggunakan air dan batu atau benda keras lainnya, ya intinya kita pengen mencoba sunnah yang seperti ini kan, yang gabung dua zat, antara air dengan batu atau benda keras yang lain, misalnya seperti anda senantiasa bawa tisu gini. Nah, kita pengen mengamalkan yang double ini, yang didahulukan itu apa zat? Apakah mainin tisunya dulu baru kita simbur atau baru kita siram, atau kita siram dulu dengan air baru main tisu biar lebih bersih dan kering, higienis dan sebagainya itu. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, sebagaimana disebutkan dalam minggu yang telah lalu bahwa diperbolehkan kita menyebut secara terang-terangan istilah kencing dan berak, mohon maaf seperti itu. Tetapi mungkin ada sedikit tambahan dari Ana, apakah hal yang sama juga ketika kita menyebut perkara mohon maaf hubungan suami istri? Karena kalau Ana tidak kilap pernah membaca ada istihbabu kinayah katanya dalam masalah al-ittisal al-jinsiyahnya seperti itu. Ya. Barangkali itu Ustaz, terima kasih, jazakallah. Jazakumullah khair. Yang pertama masalah tata cara memakai batu, apakah ada penjelasan? Maka jawabannya tidak ada penjelasan eksplisit rinci dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang kita bicarakan sering sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristijmar memakai istinja dengan batu itu hanya digunakan dalam hadis-hadis yang ada untuk buang air besar, ya, untuk buang air besar ataupun buang air kecil, maka belum saya dapatkan secara rinci, tapi boleh kita memakainya. Nah, kalau ternyata kemudian air tersebut, misalkan kencing ya, air tersebut kita terciprat kesana kemari dan kita cuma punya batu, dan ini biasanya terjadi di beberapa negara yang minoritas muslim, mayoritas kafir, tidak ada air, Pak. Ya. Kecuali harus kita usahakan, kita bawa sebotol aqua atau sebotol air mineral ke dalam, itu pun tidak mencukupi kadang-kadang. Dan disitulah letak, memang akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ana bariun mimman ya'ishu baina dhahranayil musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik, karena kesulitan untuk menerapkan syiar-syiar Islam ini. Maka pada saat itu, ya, kalau seandainya terciprat ke sana kemari, maka tetap kita gunakan, kalau kita berbicara tentang tisu sebagai pengguna batu, pengganti batu, maka air yang kencing keciprat ke sana kemari kita bisa sapu dengan batu atau sapu dengan tisu tersebut kemana atau di mana yang kita lihat ada kencingnya terciprat di situ. Dan yang tidak terlihat, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu tentang permasalahan mana yang lebih utama atau bagaimana caranya untuk menggabungkan dua tadi. Kita katakan yang lebih utama adalah memakai batu atau yang sejenisnya, kemudian air. Nah, adakah cara yang ditunjukkan dalam sunnah Rasul? Maka jawabannya tidak ada. Apakah air dulu kemudian tisu atau batu? Apakah batu dulu atau tisu kemudian air? Tidak ada. Ya, yang jelas menggabungkan kedua-duanya lebih utama dibandingkan salah satunya. Dan boleh dicoba malam ini. Ya. Kemudian memakai masalah istilah kencing, kemudian buang air, diganti dengan bahasa yang lebih jelas, lebih tegas, atau lebih vulgar, bolehkah? Maka jawabannya boleh, sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis. Adapun untuk masalah adab, betul, harus pakai kinayah, kiasan. Bukan harus, dianjurkan untuk memakai kiasan. Dan tadi malam, antum gak hadir ya di Unlam, sudah saya bahas, ya, yang hadir di Unlam saya bahas tadi malam, yaitu Rasulullah SAW bersabda tentang seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kata kiasan untuk hubungan pasutri di atas ranjang atau berjima. Ya. Ini sering dipakai, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'an wal ahadits. Di dalam ayat, di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa Al-Qur'an dan hadis banyak menyebutkan kinayah. Ya, banyak menyebutkan kiasan-kiasan dalam perkara yang mungkin dimalui untuk disebutkan secara terang-terangan. Seperti misalkan hadis Rasul, al-waladu lil firasy. Artinya anak untuk yang memiliki ranjang. Apa maksudnya? Anak itu untuk yang memiliki ranjang, yaitu suami yang bisa menyetubuhi istrinya di atas ranjangnya. Dan ini sudah saya jelaskan, yaitu apabila terjadi suami istri, sang istri berzina dengan laki-laki lain, hamil, maka kemudian sang istri pulang kepada suaminya, ini anak yang dalam kandungan sang istri tetap wajib diakui oleh suami sahnya. Dan itulah buruknya zina. Anak yang bukan anaknya harus diakui sebagai anaknya. Anak tersebut nanti lahir kalau dia laki-laki, sedangkan ini mempunyai anak-anak perempuan. Laki-laki ini yang aturan bukan mahram kepada perempuan ini boleh bergaul. Kemudian kalau orang tuanya mati, maka dia mewarisi harta waris padahal dia bukan ahli waris asli sebenarnya. Berdasarkan tadi al-waladu lil firasy. Lalu Ustaz, ada yang bertanya, kalau suami tahu istrinya leweng, gimana sikap kita? Apakah langsung cerai? Ya tergantung. Suaminya mau memaafkan atau tidak? Kalau suaminya mau memaafkan, ya berarti dimaafkan. Kalau tidak, ya berarti ambil kata cerai. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.